wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para ikhwah sekalian, rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali jumpa dalam majelis ilmu yang mana insyaallah subhanahu wa taala kita mengharapkan berkah dari Allah subhanahu wa taala untuk membahas apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang mana terkumpul dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Tirmidzi al-Maqdisi, yaitu kitab Umdatul Ahkam. Para yang sekalian, rahimani wa rahmatullah, kita telah selesaikan bab al-ghusl, bab mandi, dan insyaallah sudah kita bisa pahami. Kita hari ini insyaallah kalau waktunya nyampe nanti akan membahas pembahasan yaitu bab tayamum wa bab al-haid, babul haid. Para yang sekalian, rahimani wa rahmatullah, masih kita membahas dalam masalah taharah. Ya, senantiasa saya ingatkan, kenapa dalam perkara fiqhiyah atau perkara masalah hukum ini didahulukan masalah taharah, karena diantaranya adalah ba'da syahadatain, setelah dua kalimat syahadat, di antara rukun Islam adalah sholat. Di antara syarat diterimanya sahnya sholat adalah dia itu harus bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil. Dan hadas besar maupun hadas kecil ini berkaitan dengan berbagai macam hal pada kehidupan manusia. Jadi tidak salah kalau dalam bertaharah ini sebagai penentu orang itu diterima apa tidak sholatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, terutama yang berkaitan dengan taharah, dengan tata cara sholat, dengan syarat-syarat sholat, dengan bagaimana dia harus bisa diterima sholatnya secara fisiknya, secara zahirnya, maka kita masih membahas masalah taharah. Dan taharah ini berkaitan dengan banyak pembahasan. Sebagaimana apa yang telah kita bahas bahwasanya di antara syarat diterimanya sholat atau syarat ibadah sholat itu adalah suci daripada hadas, hadas kecil maupun hadas besar. Ya, jadi setelah kita membahas beberapa permasalahan tentang menghilangkan hadas, bagaimana menghilangkan hadas dengan air, maka merupakan kemuliaan daripada agama ini. Agama ini pun ada tata cara untuk mensucikan, yang mana apabila air tidak ada didapatkan atau dalam masyakoh atau dalam keadaan darurat, boleh menggunakan debu atau tanah, debu atau tanah. Makanya kita membahas tayamum pada pagi hari ini adalah satu pembahasan yang besar, yang mana tayamum merupakan kekhususan agama ini dibandingkan agama-agama sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini ditentukan, Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi mencantumkan di sini ada tiga hadis, yaitu tiga hadis Imran, hadis Amir dan hadis yang terakhir adalah hadis Jabir bin Abdullah. Pada hadis Jabir bin Abdullah yang kalau di kitab ini hadis yang ke-38, tapi kalau di kitab Antum insyaallah itu lebih banyak karena penomoran dalam kitab yang terjemahan Indonesia itu periwayat, ya, periwayat. Satu hadis bisa menjadi kadang 3 nomor. Jadi nomornya berbeda, penomorannya berbeda. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli." Aku diberi 5 perkara. Atau Rasulullah, aku diberi 5 perkara yang tidak diberi oleh kepada para nabi sebelumku. Di situ ada disebutkan 5 perkara. Di antaranya adalah diberi kemudahan apa? Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketakutan musuh sebelum datangnya pasukan Islam. Sebulan sebelum datang pasukan Islam musuh sudah ketakutan. Ini kelebihan agama kita. Terus yang kedua adalah wajulat yal ardu masjida wa tahura. Ya. Dan dijadikan bumi ini sebagai tempat sujud atau masjid dan tempat juga bersuci. Ini yang kata para ulama mengatakan bahwa saya perbedaan ibadah sekarang, umat sekarang dan umat terdahulu adalah kalau umat terdahulu beribadah itu di kanisah, di gereja-gerejanya. Tapi kalau umat Islam boleh di mana saja. Sholat di atas bumi boleh. Di atas, bahkan kita disyaratkan juga apa namanya? Sholat di lapangan itu juga. Waju'ilat liyal arda masjidah wa tahura, dan untuk bersuci. Dan untuk bersuci. Fa yumarujul min ummati atraqathu as-salata falyusalli. Maka siapa saja dari umatku yang dia mendapatkan waktu salat, maka salatlah. Enggak harus cari-cari masjid misalnya kalau ketika dalam safar. Boleh, ya, boleh salat di mana saja, di atas bumi, di tanah, boleh. Ini merupakan khususan. Wa uhilat liyal ghanaimah, dan dihalalkan bagiku, bagi nabi adalah al ghanaim, apa namanya, harta rampasan perang. Berbeda dengan umat Yahudi dan umat sebelum Nabi Muhammad, rampasan perang di antara nabi-nabi mereka adalah dikumpulkan, tidak boleh dimakan oleh pasukannya, tapi diapakan, dikumpulkan, dan nanti ada api yang menyambar yang diturunkan dari langit dan menghanguskan rampasan tersebut. Nah, itu bedanya umat kita dengan umat sebelum kita. Yang terakhir adalah wa'utitus syafa'ata, dan aku diberi syafaat. Itu nanti terjadi yaumil qiyamah, adanya syafaat kubra. Di apa namanya? Diberi syafaat. Rasulullah diberi izin syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana an-nabiyyu ma'athu ila qaumi hausatan wa bi'athu ila an-nasi kaffah. Dan adalah nabi, para nabi itu dahulunya diutus untuk umat mereka saja, tapi aku diutus untuk semua umat manusia. Dalam hadis yang agak lumayan panjang ini adalah salah satunya bahwasanya tayamum, bersuci dengan debu, adalah bagian daripada kekhususan umat ini yang tidak diberikan kepada umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi itulah tayamum. Lalu kita menginjak apa itu tayamum. Ya, tayamum adalah suatu rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan hadas besar maupun hadas kecil. Dengan tanah sebagai pengganti air. Dengan tata cara tertentu. Ya. Landasan Tayamum ini itu berdasarkan Al-Quran maupun As-Sunnah, yang mana Al-Quran seperti dalam surat Al-Maidah ayat 6 dan ayat Al-Quran yang telah dipakai kemarin untuk masalah mandi juga, bersuci dengan air juga, karena disanya panjang, ada rukhsah pada pertengahan ayat sampai akhirnya adalah fa'aman fa'illam fa'inkuntum mardo au ala safarin au ja'a ahadun minal gha'iti au lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Ini adalah ayat yang menerangkan tentang tayamum pada ayat Al-Maidah yang kelima, yang keenam, yang mana ini adalah satu ayat dengan masalah wudu, ya, satu ayat dengan masalah diwajibkannya wudu ketika kita mau sholat. Wa idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi ila akhiril ayat, sampai nanti ketika tidak mendapatkan air, fa in lam tajidu fa in kuntum mardo au ala safarin au ja'a minal gha'iti au lamastumun nisa, apabila kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, ya, safar sakit, safar au ja'a minal gha'iti, atau kalian sedang kena gha'it, ini buang air yang besar, ya. Awalah mas tumun nisa, atau kalian itu menyentuh perempuan, maksudnya di sini adalah lamas tu bin mana al jima, terkena hadas besar juga, ya. Falam tajidu ma'a, dan semua itu tidak ada air, ya. Fatayam mamusai dan tayyiba, maka bertayamlah dengan debu atau tanah yang baik. Baik, ini adalah landasan daripada disyariatkannya tayamum. Nanti kita masuk pada pembahasan hal apa saja yang dibolehkan untuk bertayamum. Apa yang menjadikan indikasi apa saja orang tersebut boleh bertayamum? Ya, seperti yang apa disampaikan, apa yang telah disampaikan dalam ayat tadi dan hadis-hadis yang mau kita bacakan nanti, bahwasanya tayamum itu boleh dalam keadaan tertentu, menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar boleh dalam keadaan tertentu. Di antaranya adalah ketika orang itu kesulitan untuk mendapatkan air, kesulitan untuk mendapatkan air. Nanti kita ada keterangan di mana batas kesulitannya. Ataupun juga karena takut bahaya apabila terkena air. Seperti Allah firmankan tadi, fa in kuntum mardo aw ala safari. Takut terkena air. Terus bisa juga karena sakit. Beda ya, takut terkena air dengan sakit beda. Jadi misalkan takut terkena air itu biasanya syiddatul bard. Ya, dalam kondisi yang sangat dingin. Alhamdulillah di Indonesia ini jarang sekali yang sampai 0 derajat ya. Kalau di daerah Timur Tengah itu sering. Yang mana orang tersebut air itu takut, takut akan jatuh sakit. Maka boleh. Kalau sakit, walaupun gak dingin, walaupun gak dingin, tapi dalam keadaan sakit, apabila terkena air juga bisa memadorotkannya. Maka ini juga rukhsah, boleh untuk tayamum. Yaitu contoh daripada seorang itu boleh bertayamum. Boleh bertayamum. Nah, sekarang dalil-dalil pada apa yang dibolehkan tayamum, seperti apa yang kita bacakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain. Hadis yang pertama dicantumkan dalam bab ini adalah hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, bahwasanya Imran bin Husain ini mendapati seorang laki-laki dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang safar mendapati laki-laki yang mu'tazilan minas shalah walam yusalli fil qaum. Mu'tazilan lam yusalli fil qaum, dia menyendiri tidak salat bersama kaumnya. Jadi orang masyarakat lagi salat jamaah, dia menyendiri tidak ikut salat. Nah, dalam keadaan itu Rasulullah dalam riwayat lain dengan Imran bin Husain ini sedang safar dan menemui orang tersebut. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan, "Ya fulan, ma manaka an tusalliya ma'al qaum atau awfil qaum?" "Hai fulan, kenapa engkau tidak ikut salat dengan kaummu yang sedang salat?" Faqala, maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, asabatni janabatun wala ma'a." "Wahai Rasulullah, junub telah menimpaku dan aku tidak mendapatkan air." Jadi orang ini bingung. Mau sholat junub, mau mandi enggak ada air. Ya, namanya junub kan punya hadas besar. Jadi tidak berani sholat, tidak mau sholat sama kaumnya. Dan tidak mendapatkan air. Ketahuan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah ditanya dan menjawabnya gara-gara enggak ada air. Rasulullah menerangkannya, "Alaika bis-sa'idi fa innahu yakfi." Cukup kamu menggunakan debu atau tanah, fa innahu yakfi, sesungguhnya tanah itu cukup bagimu. Ya, ini salah satu dalil bahwasanya rukhsah, dibolehkannya bertayamum untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar bagi orang yang mau sholat dan tidak mendapatkan air. Tidak mendapatkan air. Ada permasalahan di sini. Apa dhabit batasan dia tidak mendapatkan air? Apakah ketika dia begitu kamar mandi nggak ada air terus boleh tayamum? Jadi para ulama ini menggabungkan dengan satu hadis, "Fattaqullaha mastata'tum," dan bertakwalah sesuai dengan kemampuan kalian, ya. "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha," Allah tidak membebani seorang sesuai dengan usahanya. Di sini para ulama kembalikan kepada adah bahwasanya apabila seorang itu tidak mendapatkan air sama sekali dengan usahanya, para ulama mendefinisikan masing-masing, ada yang jarak tempuhnya sampai sekian-sekian, tapi tidak ada yang memastikan dan menjadi kesepakatan sekian jarak tempuhnya. Yang jelas apabila di situ sudah kesulitan, ya, kesulitan dapat air. Dan sebagian ulama yang saya rujukkan diantaranya adalah ketika kemungkinan orang itu mencari air, orang tersebut mencari air bimasirati waqti sholat, dengan jarak tempuh apabila waktu sholat hilang. Ya, misalnya sholat maghrib, waktu sholatnya kan cuman berapa jam, paling setengah jam. Ya, setengah jam habis waktunya. Ketika dalam setengah jam dia diminta mencari tidak bisa ketemu, maka sudah mendapatkan, boleh orang tersebut untuk bertayamum. Nah, ini diantara batasan-batasan kenapa dia harus bertayamum. Ya, yang selanjutnya adalah tata cara tayamum. Ataupun masih ada hal-hal yang dibolehkan orang itu untuk bertayamum. Di antaranya adalah orang yang kena junub. Kalau junub tadi semuanya, baik orang yang kena junub gara-gara keluar air mani atau mimpi keluar mani, ataupun orang yang haid, ataupun orang yang haid, pokoknya masuk dalam semua kategori junub atau mandi besar. Ada juga yang gara-gara sakit, misalnya orang tersebut sakit yang mana dengan sakitnya membahayakan air tersebut. Air ada, ya, air ada, Tapi orang tersebut sakit apabila kena air seperti sakit demam dan sebagainya, yang mana dengan air tersebut bisa membahayakan sakitnya dan bisa menambah sakitnya, maka boleh untuk bertayamum. Ya, ya, ini kisah seperti Amr bin As. Ya. Kisah Amr bin As ketika dia menemukan ataupun ada sahabat yang terluka, ketika sahabat yang terluka dalam satu peperangan, maka orang tersebut merasakan akan bahayanya apabila kena air. Maka dia terus mengerjakan sholat dan setelah itu ragu menanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah hanya cuma tertawa dan mendiamkannya. Ini menunjukkan bahwasanya bolehnya bertayamum bagi orang yang merasakan sakit, yang mana dengan air itu bisa membahayakan dirinya. Itu diantaranya. Terus kita masuk pada yang perlu diperhatikan adalah tayamum boleh untuk hadas besar maupun hadas kecil sebagai pengganti bersuci. Boleh hadas besar maupun hadas kecil. Ini sebagaimana hadis Amir, ya, hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dia pernah diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu kebutuhan, ya. Pada suatu kebutuhan tersebut, sedang menjalankan kebutuhan tersebut, fa'ajnabtu, maka dia berjunub, mimpi. Falam ajidu ma'afata maraktu fil mas fi sa'idi. Nah, Amr bin Yasir ini kondisinya belum tahu bagaimana tata cara tayamum. Sedang diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disuruh ada kebutuhan. Amr bin Yasir ini tidak tahu bagaimana tata cara tayamum. Sehingga Amr bin Yasir dengan istiadatnya, ketika terkena junub, ya, maka dia tidak tayamum sebagaimana apa yang nanti kita terangkan, tapi bergulung-gulung pada maruf tu sa'idi, bergulung-gulung di tanah. Ya, karena apa? Karena mungkin Amr bin Yasir kalau tayamum biasa itu sebagai pengganti wudu, kalau tayamum untuk berganti mandi adalah ya mandi dengan debu. Nah, ini Amr yang dilakukan oleh Amr bin Yasir ketika pada saat itu. Nah, kama tamaruhu ad-dabah, sebagaimana bulu-bulunya dabah, binatang ternak. Tayamum. Tsumma ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakartu bidzalika fa qala. Kemudian Amr bin Yasir berkata, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cerita. Dia ragu, benarkah seperti ini? Ya, benarkah seperti ini? Dan datang kepada Rasulullah tabayyun dengan keraguannya. Nah, ini adalah kapasitas keilmu tawaduknya sahabat dengan ilmu, ya. Ketika dia merasa ragu, dia tabayyun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma kana yakfika an taqulu bi yadayka hakada." Cukup bagimu, sesungguhnya cukup bagimu agar kau mengerjakan dengan tanganmu begini. Rasulullah langsung mengajarkan dengan praktek. Maka dia mengatakan, beliau bersabda, apa, "Tsumma daraba biyadaihil ardh darbatan wahidatan." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukulkan tangannya ke bumi darbatan, satu pukulan. Wahidatan, tsumma masaha simal, kemudian mengusap simalnya, simal itu kirinya, alal yamini, ke atas yang kanannya. Wa dhahira kafaihi. Mengusap simal maksudnya begini, sebelum, karena ada dua riwayat, Rasulullah ketika tayamum itu ada yang ditiup, ada yang diusap. Nanti kita terangkan ini tentang kaifiyah. Tsumma masaha ala yamini, kemudian mengusapkan kepada tangan kirinya, wa dhahira kafaihi, dan mengusap kedua telapak tangannya. Saya ulangi, ketika Amr bin Yasir bergulung-gulung, ini tidak yakin, maka dia berkonsultasi kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengajarkan bagaimana tata cara tayamum. Baik, kita masuk pada kaifiyatu at-tayamum, bagaimana tata cara tayamum. Karena di sini ada berbagai pendapat ulama yang berbeda pandangan begitu dalam mempraktikkan tayamum. Tata cara tayamum, banyak hadis yang menyampaikan, seperti apa yang disampaikan oleh hadis yang kita baca dari Amr bin Yasir tadi sudah jelas-jelas menyampaikan bahwasanya tata cara ini adalah Rasulullah darraba yadahu darbatan wahidatan, blak, memukulkan ke bumi ke tangan. Ya, saya ingat pembahasan su'idan ini, bumi atau debu. Su'idan, para ulama mengatakan diantaranya adalah ma yas'udu minal ardi. Jadi nanti ada masalah ketika di atas tembok, bagaimana nanti ada pembahasannya insyaallah. Jadi kita bahas kaifiahnya dulu, yaitu memukulkan satu pukulan, kemudian mengusapkan ke tangan kirinya. Ya, mengusapkan ke tangan kirinya, diusapkan, baru mengusap punggungnya, kedua punggung, telapak tangannya. Tentunya yaitu dengan tangan kanan dulu, karena Rasulullah secara umum apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibu tayamun fitana'ulihi wa tarajulihi wa fi sya'ni kullihi. Bahwasanya Rasulullah itu menyukai mendahulukan tangan kanan dalam memakai sandal dan berjalan, dan pada keadaan apa saja yang baik-baik. Ini beribadah tayamum adalah tangan kanan dulu. Setelah diusap, digosokkan, baru diusap mulai punggungnya. Kafai, kemudian ganti. Jadi punggungnya yang diusap. Ya, diusapnya. Seperti itu. Ini tata cara yang pertama. Kemudian apa? Wa wajhu, baru wajahnya. Dalam hadis ini urutannya adalah apa? Tangan dulu baru wajah. Ya. Tangan dulu baru wajah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya apa? Tsumma masaha fatayamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum baru wa aydiyakum. Kalau dalam ayat tertibnya adalah biwujuhikum wa aydiyakum, dan tangan, yaitu seperti tata cara mendahulukan muka daripada tangan. Nah, ini ada dua cara. Yang kuat dan yang roji adalah wawu tertib ataupun wawu atof atau kata sabung dan yang ada dalam hadis Amr bin Yasir ini adalah bukan untuk tertib tapi lil bayan. Bukan untuk menunjukkan tertib. Karena al asul kita kembali kepada hadis Rasulullah apa sabda Allah Subhanahu wa taala famsahu biwujuhikum wa aydiyakum, muka dulu. Nah, muka dulu, walaupun bentuknya yang di hadisnya Amr bin Yasir tadi adalah tangan dulu. Tapi ini hanya menunjukkan bahwasanya anggota tayamum adalah cuma muka dengan apa? Kedua punggung tangan dan telapaknya ketika diusap dengan debu. Dan ini dikuatkan oleh dalil yang lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tayamum kepada sahabat yang lain, yaitu fadara bayadai, memukul tangannya ke bumi, tsumma nafahahu, meniupnya bukan menggosoknya, tsumma masaha wajhahu, tsumma masaha yadaihi, wajahnya dulu kemudian tangannya. Dan ini dikuatkan oleh hadis yang lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua tangannya. Berbeda dengan salah sebagian mazhab daripada mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya mengusap tayamum adalah sampai mirfaqaihi. Ya, ini salah satu mazhab mengatakan apa? Ila mirfaqaihi. Dalilnya mazhab Syafi'i apa? Dalilnya adalah annatayamum badalun minal wudu. Bahwasanya tayamum itu adalah sebagai ganti daripada wudu. Makanya ketika mengusap muka, kedua tangan ilal mirfaqain sampai kedua siku. Nah, ini pendapat di antara pendapat al-Imam Asy-Syafi'i. Adapun pendapat Malik dan Hambali yang lain mengatakan bahwasanya annal yadda idza utliqa, makna yad, kata yad tangan ketika diitlakan, dimutlakan, fal muradu bihi al-kafain. Al-kafain, kedua telapak tangan saja, tidak sampai sini. Oleh karena itu apa? Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menerangkan wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma, pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan yang di, maka potonglah kedua tangannya. Yang dimaksud kedua tangan itlaknya adalah kaf, tidak ada hukum had yang memotong sampai siku. Maksimal adalah sampai pergelangan tangan. Itu ketika dimutlakkan nama had. Terus yang kedua dari Imam Syafi'i dikiaskan dengan al-wudu, maka posisinya memang tayamum adalah pengganti wudu, tapi tata cara kita harus mengambil bagaimana nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tayamum, yaitu famasaha ala kaffaihi, bukan sampai sikunya. Yang kedua bahwasanya la qiyasa fil ibadah, tidak ada qiyas dalam ibadah. Kalau itu ibadah, ibadah al aslu fil ibadati haram, hukum asal dalam ibadah adalah haram. Nah, tidak boleh, tidak boleh dikiaskan. Tidak boleh dikiaskan kecuali ada dalil yang membolehkannya. Dan dalil yang sharih bahwasanya tata cara tayamum adalah dengan mengusap kedua tangan tidak sampai siku. Ini sebagian pendapat daripada pendapat al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Kembali permasalahan. Kadang ada orang menanyakan bahwasanya apakah boleh kita bertayamum di tembok? Karena makna as-sa'i, Allah mengatakan dalam ayatnya, ayat Al-Maidah ayat 6 tadi mengatakan famsahu fatayammamu sa'idan tayyiban, bertayamumlah kalian dengan sa'id. Sa'id itu asal kata dari sa'ada. Sa'ada apa yang muncul, ya, apa yang muncul. Maka yang dimaksud di sini adalah yang dimaksud dengan tempat tayamum sa'idan ma dhaharu 'alal ard, apa yang muncul di atas bumi. Tidak harus kita harus di tanah diusap-usap sampai ke tanah lalu berdebu. Tapi ma sa'ada 'alal ardi. Nah, ini yang rajih. Jadi boleh kita misalnya dalam keadaan darurat di bis misalnya. Di bis kita perjalanan, tapi kalau di bis itu ya, kalau memang masih mampu untuk dengan air, itu tetap diutamakan harus dengan air. Kadang orang keliru beli aqua saja, aqua besar bisa gitu ya. Terutama di kereta, enggak ada air tayamum. Beli kita, beli aqua, mampu kita untuk mengadakan air, kita berwudu. Ya, kita berwudu. Kalau memang bisa beli. Bahkan para ulama mengatakan kalau bisa berhenti, ya, memberhentikan bis itu bisa berhenti dan punya uang untuk meneruskan perjalanan lagi, kita harus tayamum. Apa harus berwudu? Ganti bis, kita wudu, berhenti sholat. Berhenti sholat. Ya, berhenti untuk sholat. Nah, jadi rusah tayamum ini adalah rusah dengan keringatan. Tapi di sini batas kaidah fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian sekemampuan kalian. Ya, kita bertakwa yang semampu kita. Jangan tasahulan, tidak boleh meringankan sedikit-sedikit tayamum. Tidak boleh seperti itu ya. Tidak boleh. Kecuali memang darurat sekali. Darurat sekali itu baru boleh. Nah, itulah masalah tayamum. Terus masih ada salah satu permasalahan lagi terkait dengan tayamum, yaitu apa-apa yang membatalkan tayamum. Ya, nawaqituhu at-tayamum, nawaqitu tayamum. Orang tersebut bagaimana batasannya boleh membalai air dan sampai di mana bolehnya? Kapan membatal? Batal dirusuhkannya tayamum, ya. Yang wudu tayamum ma yang wudu al-wudu. Ya, pembatalnya adalah yang pertama, tayamum itu batal apabila sesuatu hal yang membatalkan wudu itu telah ada. Apa saja yang membatalkan wudu? Ada misalnya keluar sesuatu dari salah satu dua jalan, ataupun berjima, ataupun haid, ataupun dan yang lainnya, semua pembatal wudu itu merupakan atau menjadi pembatal tayamum. Menjadi pembatal tayamum. Terus yang kedua, di antaranya adalah apabila telah datang air. Telah datang air, maka batal tayamumnya. Misalnya kita pada waktu zuhur mau sholat nggak ada air, belum menemukan air. Nah, sebelum kita mengerjakan sholat, tiba-tiba hujan deras, datang air, bisa untuk wudhu, maka disinilah batal tayamumnya, tidak diberlakukan lagi hukum tayamum, dan orang itu wajib berwudhu kembali dengan air dan sholat. Lalu apabila orang itu telah sholat, sholat zuhur, tayamum, sholat, habis jam 1:30, belum selesai sholat zuhur, waktu zuhur, datang air, apakah dia wajib mengulang sholatnya dan mengulang tayamumnya? Wallahu ta'ala alam, yang seperti ini tidak perlu mengulang sholatnya, karena orang tersebut telah selesai mengerjakan satu peribadahan dan tidak perlu mengulang lagi. Karena hukum tayamum adalah hukum ketika orang itu belum melakukan sholat. Melakukan sholat, dan apabila sudah sholat, maka tidak perlu berwudu lagi. Nah, itu diantaranya adalah menjadi pembatal-pembatal tayamum. Ini seperti dalam hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja rajulan fi safarin, seorang laki ada keluar pada suatu safar, suatu perjalanan, dan mendapatkan salat laisa ma'ahu ma', dan dia tidak mendapatkan air. Fata yamama sa'idan thayyiban fa shalliya, kedua orang tersebut tayamum dan salat, ya. Tsumma wajadal ma' fi waqtin, maka orang tersebut mendapatkan air fil waqti, pada waktunya. Fa'ada ahaduhuma al-wudu'a wa shalat, kemudian orang tersebut mengulang berwudu dan bersolat ataupun mengerjakan solat, ya. Falam ya'ud al-akhir, oh, yang lainnya, yang satunya, dua orang, yang satunya tidak solat, yang satunya belum habis waktu solat zuhur atau satu solat nemu air, solat wudu dan solat lagi, satunya enggak, ya. Kemudian fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika fa qala alladzi lam ya'ud usibatis sunnah. Rasulullah mengatakan apa? Orang yang tidak mengulang sholatnya, maka dia telah mendapatkan sunnah. Dia telah mendapatkan sunnah. Bagaimana? Rasulullah juga demikian. Wa zakata sholataka, dan Allah juga memberi pahala tentang terhadap sholat yang orang yang mengulangi sholatnya. Wa qala alladzi tawadda fa'adaka ajru marratain. Katanya orang yang mengulang sholatnya pun mendapatkan dua pahala. Jadi dalam permasalahan ini, boleh orang itu ketika mendapatkan air tapi sudah melakukan sholat dengan tayamum, boleh tidak sholat lagi? Boleh tidak sholat lagi. Kalaupun sholat, kata Rasulullah, wajada, apa namanya, dia mendapatkan ajru marratain, pahala dua kali. Jadi ini di sini mana perkaranya sahal. Yang jelas kita tidak boleh apa namanya memvonis bahwa orang itu belum sholat tapi sudah termasuk kategori masuk dalam sholat. Nah, ya itulah di antara pembahasan tayamum. Masalahnya di antaranya adalah apakah, ya ini ada permasalahan, biasanya orang yang sakit tapi sakitnya bukan karena air itu membahayakannya, bukan. Ini biasanya ada orang keliru. Misalnya sakit luka, luka di tangannya, masih mampu menahan air. Air ada. Atau misalnya patah tulang. Patah tulang biasanya kan dikasih apa ya, spalk gitu ya, cap ya, kasih cap. Itu apakah orang ini boleh tayamum? Apabila orang sakit ini tidak menimbulkan misalnya demam yang memunculkan orang tersebut membahayakan dengan air, maka orang tersebut tidak boleh tayamum. Harus dengan apa? Dengan berwudu, tapi boleh apa? Mengusap bagian yang luarnya. Cukup diusap. Tapi kaifiat, tata cara harus seperti wudu. Ya, boleh seperti wudu, tapi boleh diusap. Dalilnya apa? Dalilnya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mensyariatkan bolehnya mengusap khuf yang mana tanpa darurat, ya. Maka apalagi mengusap satu hal tangan yang mana ini adalah ada madaratnya, maka disyariatkan adalah diusap, cukup diusapkan saja ketika orang itu sedang terluka. Nah, itulah pembahasan tayamum. Sebenarnya saya pengen sekalian membahas masalah haid, ya, Apalagi masalah haid ini permasalahannya rumit sekali ya. Kalau tayamum sih itu rumit. Tapi silahkan kalau ada yang mau bertanya, saya kasih waktu. Betul. Iya, betul. Yang pertama, ketika ada sebentar tidak menemukan air, kemudian bertayamum, pada salat kedua menemukan air, apakah kita harus mengulang mandi atau cukup wudhu dan langsung salat? Yang pertama. Yang kedua. Tunggu sebentar. Itu dalam keadaan junub atau hadas suci? Hadas besar. Hadas besar. Yang kedua, untuk sekali tayamum itu bisa mengcover berapa salat? Sunnah maupun wajib. Yang ketiga, misalnya begini, ketika kita berwudu, kita khawatir ketika kita berwudu ada bagian yang tidak kena, ataupun ketika kita mengusap takutnya salah copot, kita bisa mengeluarkan darah gitu. Kira-kira kita memilih ke tayamum, itu bagaimana? Ya. Yang pertama yaitu ketika orang tersebut junub, dalam keadaan junub dan sudah bertayamum dan waktunya masih ada, terus ada air, waktu salat yang lain, terus datang air. Ya, jadi sekalian menjawab jawaban yang kedua, bahwasanya tayamum khususnya untuk salat ini ya, untuk apabila orang terkena hadas besar maupun hadas kecil, maka Allah Ta'ala alam yang tayamum adalah untuk satu kali sholat ya, untuk satu kali sholat. Artinya di sini sholat fardu ya. Adapun sholat sunnah maka makomuhu apa namanya tahur, bukan suci seperti tayamum. Karena walaupun tayamum ini adalah sebagai pengganti sholat, tapi para ulama mengatakan ini hanya rukhsah saja. Karena rukhsah keringanan, maka hendaknya orang tersebut tetap ketika mengganti sholat yang fardu yang lain, masuk sholat yang lain, maka tetap harus mengulang tayamumnya. Wallahu ta'ala. Adapun dengan kaidah ini, maka menjawab pertanyaan yang pertama, ketika masuk waktu yang kedua dan masih junub dan ada air, tentunya sudah hilang rukhsah untuk bertayamum dan orang itu wajib mandi. Ya, bukan orang itu terus tayamum, saya kan sudah junub dengan tayamum tadi. Berarti saya enggak perlu mandi lagi nanti salat asarnya misalnya. Salat zuhur junub, tayamum. Nah, setelah masuk asar ada air, apakah kita harus mandi lagi? Wallahu ta'ala alam, maka di sini orang tersebut terkena wajib mandi. Karena rukhsah. Apa tayamum itu sifatnya pengganti tapi sifat rukhsah ya, untuk keringanan saja, meringankan bagi orang yang melaksanakan sholat pada waktu tersebut. Adapun setelah datangnya air maka hilang rukhsah, kembali pada hukumnya orang tersebut menjadi wajib lagi untuk mandi. Terus yang ketiga tadi bagaimana? Ketika ada infus ya. Al-jabirah luka ataupun yang namanya patah tulang, apapun keadaannya. Tadi dilemanya adalah apa? Ketika kita dalam berwudu mengusap takut lepas, ya, mengusapnya takut lepas. Yang namanya usapan ini pertama itu tidak seperti mengusap harus terkena semua. Ini babi intifa'ul syurut. Kita cukup mengusap dengan pelan. Ya kalau takut lepas ya dikencengin gitu ya, kencengin gitu ya. Jadi di sini kalau memang tidak yang apa takyid, qayyidnya adalah air. Ya. Qayyidnya adalah air. Kalau air itu tidak membahayakannya, ya itu ya. Tidak membahayakan orang tersebut maka tidak boleh tayamum. Adapun masalah mengusap, takut lepas dan lain sebagainya, iya, sama saja mungkin kalau orang bukan infus juga kalau dibungkus atau di perban itu bisa juga takut lepas. Tapi kita ada upaya bagaimana kita tidak lepas. Karena apa? Karena qayyid tayamum ini adalah bahayanya apabila terkena air. Apabila terkena air, nah itu. Jadi insyaallah ini kalau gini kan bukan diusapkan bahayanya bukan karena air toh? Karena gerakan usapannya. Gerakan usapannya. Ini tetap fattaqullah mastata'tum, kita harus berusaha bagaimana tidak terlepas. Kecuali kalau air itu menyentuhnya dalam membahayakan menambah demam misalnya, atau menambah jadi tambah sakit, maka itu baru rukhsah bagi orang yang sakit. Ya, rukhsah bagi orang yang sakit. Makanya rukhsahnya di sini adalah orang yang sakit, bukan orang yang maksudnya ain infusnya, tempat lukanya. Wallahu ta'ala ala. Ada yang lain? Fadal. Misal untuk air yang tersedia itu sedikit. Air? Yang tersedia. Tersedia itu sedikit. Itu apa namanya kalau kita pakai dengan tayamum? Boleh nggak? Ya, maksudnya, ya kalau keadaan air tersedikit, kondisi misalnya kita dalam perjalanan, airnya pas-pasan buat minum, bekal minum, ya maka dan tidak ada air lagi. Dan kemungkinan air tersebut tidak cukup untuk berwudu, cukup untuk minum saja, ya untuk minum saja. Maka dalam kondisi seperti ini adalah sama terhitung dalam kondisi darurah, faruhsah alaihi, maka baginya adalah rukhsah dan dia mengutamakan kondisi badannya, ya, karena kalau tidak minum dalam perjalanan misalnya dia akan memadaratkan kondisi badannya, maka tayamum, kaifiat tayamum, tata cara tayamum tetap seperti tayamum dengan debu dan air itu disediakan boleh untuk minum, itu dalam kondisi yang sedikit. Berbeda dalam kondisi kita bisa mampu mencari yang lain, itu tetap tidak boleh tayamum. Tapi memang darurat sekali, kalau itu hanya untuk persediaan minum, maka boleh kita tayamum. Wallahu ta'ala. Tapi persediaan minum kira-kira persediaannya tidak sedikit dan cukup untuk berwudu, misalnya saya dalam perjalanan punya air 1 jligen ini buat minum, nah, gak boleh kita tayamum, harus kita usahakan dengan air tersebut untuk berwudu. Dan berwudu itu tidak harus 1 ember ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan apa? Kana yatawaddo fi dalwin wahidin. Apa berwudu dengan 1 gayung? Diambil yang secukupnya. Itu iktisadun fi wudu, itu kan merupakan sunnah. Apa? Beririt-irit atau menyederhanakan dalam wudu itu termasuk sunnah, tidak boleh tadzir, tidak boleh memperbanyak air. Bahkan Rasulullah cukup yang penting airnya merata ke semua anggota anggota wudu. Wallahu ta'ala. Ada untuk menunjukkan sholat itu suci bisa pilih sebagai alat tayamum. Itu ciri-cirinya misalnya di tembok masjid atau apa keluar ke tanah. Yeah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi dalam hadis mengatakan wa ju'ilatil ardo masjidan tahura, dan bumi itu dibikin ataupun dijadikan untuk masjid dan tempat bersuci. Kalau memang salah satu syarat ya bagi orang yang tayamum diantaranya adalah memakai sa'id yang suci, tentunya debu yang suci, pakai debu ataupun sesuatu yang suci. Kalau sudah jelas ada air kencingnya ya tidak boleh, karena ini tidak sesuai dengan syarat-syarat untuk menghilangkan hadas secara umum. Adapun bagaimana kita mengetahui ini jangan-jangan tanahnya habis dikencingi, nah, misalnya ya. Ini jangan-jangan temboknya habis kena apa misalnya, nah suci, ini kita ragu. Maka dalam kondisi seperti ini berdasarkan kaidah bahwasanya al aslu fi syai'i al ibaha, ya sesuatu itu pada hukum asalnya itu adalah diperbolehkan, suci. Wajib lihat ardu masjidan tahura, dan kami jadikan bumi ini masjid tempat sholat tahura yang suci. Maka kembalikan kita ke hukum asal bahwa semua hukum asal apa yang ada di bumi ini adalah suci. Lalu bagaimana ketika ada sucinya? Sebelum kita mendapatkan bukti daripada itu ada barang yang suci, maka kita kembalikan kepada hukum hukum asal bahwa sesuatu tersebut adalah suci. Karena Allah mengatakan wajhulatil ardo masjidan tahura, dianggap suci. Adapun masalah najis apa enggak, berarti kita kembali ke hukum asal al aslu fil amri at-tahu, segala pada hukum asalnya sesuatu itu adalah suci. Wallahu ta'ala. Ada batasan tadi ada 2 tata cara. Iya, baik. Ini tata cara masalah tayamum yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kedua-duanya ada nasnya dan hadisnya sahih semuanya. Wallahu ta'ala, masalah meniup atau mengusapkan ini semuanya hadis sahih, dan para ulama menggabungkan di antara 2 hadis ini, maka disimpulkan bahwasanya menggosok maupun meniup itu adalah kembalikan kepada ilatnya, yaitu ketika orang tersebut mendapatkan tangannya menepuk ke debu dan batang kotor dan di kotor artinya di sini bukan kotor najis ya, kotor ada tanahnya gitu ya, maka disunahkan untuk menghilangkannya agar tangannya bersih daripada tanah atau terdebu. Jadi para ulama menyebutkan boleh kedua-duanya, boleh meniupnya dan boleh menggosok-gosokkannya. Dan mana yang mana tujuannya adalah untuk membersihkan debu yang ada di tangan. Tapi terlepas dari itu, kaifiat yang diberikan oleh Rasulullah SAW hanya dua. Maka kita mengikuti bagaimana tata cara Rasulullah SAW. Adapun tata cara yang lain, misalnya tepuk, terus kita ke tangan begini, maka kita kembalikan kepada al-aslu fil ibadah. Hukum asal ibadah adalah tidak boleh, maka kita ikuti bagaimana tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaupun sama untuk menghilangkan debu. Wallahu taala. Jadi kedua-duanya boleh insyaallah. Ini pembahasan haid wa nifas. Kira cukup 5 menit ya. Insya Allah kita bahas pada pembahasan minggu depan. Dan insya Allah ini haid wa nifas itu semakin ya, rumit ya urusannya, dan banyak masail. Dan masail biasanya baik, insya Allah bisa dipaham masalah tayamum ya. Nanti kalau masih ada muskilah bisa ditanyakan. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, kita sampaikan bersama, menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.